harapan yang terlanjur jadi taruhan. Dapatkan aku, harus merangkul gadis cantik itu. Biar apa yang berhadang, aku taklukkan dengan yakin. Meskipun semua impian selalu berbeda dengan kenyataan. Berbagai cara aku lakukan.